إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan bertakwa, seseorang akan terjaga dari terjatuh pada kemaksiatan dan kemungkaran. Begitu pula, dengan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terbentengi dari segala azab-azab yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang ingkar kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasannya manusia adalah makhluk sosial. Mereka tidak bisa hidup sendiri. Mereka tidak bisa hidup sendiri dengan memisahkan dari manusia yang lain secara total. Mereka butuh untuk berhubungan, butuh untuk berkumpul dengan sesama, sehingga pertemuan dan berkumpulnya seseorang dengan orang lain tentu akan memberikan pengaruh. Pengaruh yang bermacam-macam, tergantung dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia duduk. Bahkan, seseorang dapat dinilai agama dan akhlaknya dengan temannya. Seseorang bahkan bisa dinilai akidah dan manhajnya dengan temannya, dengan siapa dia duduk, siapa yang dia datangi. Sehingga oleh karena itu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Sehingga oleh karena itu, hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dia ajak untuk berteman. Hendaknya dia memperhatikan siapa yang dia ajak untuk bergaul, karena perilaku dari teman tersebut, agama dari teman tersebut akan memberikan pengaruh kepada perilaku dan akhlaknya sendiri. Oleh karena itu, kita banyak mendapati ayat dan hadis yang menganjurkan untuk memilih teman-teman yang baik, teman-teman soleh, serta berhati-hati dan menjauh dari setiap teman yang tidak baik, apalagi dia adalah seorang yang ingkar, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, yang mana perintah ini juga berlaku kepada umatnya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu menyeru dan berdoa kepada Rabb mereka, yang selalu beribadah kepada Rabbnya, yang mentauhidkan Rabbnya, baik itu pada pagi hari ataupun petang hari. Dalam ayat ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua untuk bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang taat dan selalu menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dijelaskan di dalam ayat ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergaul bersama dengan orang-orang yang ikhlas, yang mana tindak tanduk dari segala perbuatannya adalah dalam rangka untuk menggapai dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu menjadikan mereka sebagai teman yang akan membuahkan kebaikan dan manfaat yang besar dan nyata. Maka seseorang yang menginginkan kebaikan tentu tidak akan meninggalkan teman-teman seperti ini. Teman-teman yang baik, meskipun walaupun seandainya mereka adalah orang-orang yang fakir, walaupun seandainya mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pengaruh dari teman yang baik ataupun yang tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkannya dalam sebuah hadis, "Matsalul jalisi shalih was-su ka hamilil miski wa nafikhil khair." Permisalan seorang teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik ibarat yang pertama adalah orang yang menjual minyak wangi dan yang kedua adalah seseorang yang pandai besi yang kesehariannya adalah meniup api, yang kesehariannya adalah tidak lepas dari asap dan bau yang tidak sedap. Ini permisalan teman yang tidak baik. Fahamilul miski imma an yahdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Adapun permisalan orang yang baik, yaitu perumpamaannya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang menjual minyak wangi. Bisa jadi dia memberikan hadiah minyak wangi tersebut kepadamu, atau engkau membeli minyak wangi tersebut darinya, atau paling tidaknya engkau mendapatkan aroma yang sedap, aroma yang baik, aroma yang wangi dari teman yang baik tersebut. Wa nafikhul khair. Adapun orang atau teman yang tidak baik diperumpamakan seperti orang yang pandai besi. Imma an yahriqa thiyabaka. Bisa jadi lantaran engkau terlalu dekat dengannya akan membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Atau paling tidaknya engkau ketika dekat dengannya merasakan dan mencium aroma yang tidak baik darinya. Ibadallah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang sangat jelas sehingga lebih mendekatkan kepada kejelasan tentang besarnya manfaat kalau seandainya kita berteman dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dan penjelasan betapa bahayanya seorang teman yang jelek, seorang teman yang tidak baik. Dalam setiap keadaan, orang yang soleh akan menjadi sebab kebaikan bagi orang yang menjadikannya sebagai teman. Dia bagaikan, diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang menjual minyak wangi. Bisa jadi engkau diberikan hadiah berupa minyak wangi tersebut, atau engkau bisa membeli darinya, atau paling kurangnya engkau mendapatkan aroma yang baik darinya. Minimalnya engkau mendapatkan kebaikan, walaupun hanya mencium aroma yang baik darinya. Demikianlah, seseorang ketika bersama dengan orang yang baik agama dan akhlaknya, maka dia akan mendapatkan bimbingan dan nasihat darinya. Dia akan melihat ibadah dari orang yang baik ini, sehingga dia merasa diperbaiki, sehingga dia termotivasi untuk melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh temannya. Sebaliknya, teman yang tidak baik tadi tentunya akan mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepadanya. Dia akan memberikan contoh perilaku-perilaku yang jahat, perilaku-perilaku yang merusak moral dan akidah. Dan waliyazubillah, bisa jadi hal ini akan mempengaruhi akidah dan manhajnya, yang semoga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari teman-teman yang tidak baik ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana akhir dari orang-orang yang berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila." Pada hari seorang zalim hanya bisa menggigit jarinya dengan penyesalan. Dia mengatakan, "Ya laitani, duhai kiranya, dahulu saya mengikuti atau menjadikan jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila." Duhai kiranya, dahulu saya tidak menjadikan fulan tersebut sebagai teman dekat. Laqad adallani 'anidz-dzikri, sungguh dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idza'ani, setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan syaitan memiliki sifat yaitu selalu meninggalkan orang-orang ketika dia tidak butuh kepada orang tersebut. Di awalnya dia berbuat baik. Di awalnya dia selalu membisikkan perkara-perkara yang terkesan baik. Maka ketika dia sudah hancur, ketika dia sudah terjerumus, maka syaitan akan meninggalkannya, lari darinya, tidak peduli kepadanya. Itulah syaitan memiliki sifat khadul terhadap umat manusia. Oleh karena itu, marilah masing-masing kita melihat pada dirinya siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Kalau dia mendapatkan bahwa teman-temannya adalah orang-orang yang baik, maka pertahankanlah teman tersebut. Maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang banyak. Namun apabila dia mendapati bahwa temannya adalah orang yang tidak baik akidahnya, tidak baik manhajnya, tidak baik akhlak dan moralnya, maka tinggalkan. Karena teman yang jelek ini, teman yang tidak baik ini akan mempengaruhi agamanya, mempengaruhi akidahnya, dan mempengaruhi akhlaknya. Kecuali kalau seandainya dia mendekati teman tersebut adalah dalam rangka untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepadanya, dan dia merasa mampu, maka tentu ini adalah maksud yang lain, maksud yang baik, maka ini tentunya dianjurkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang yang istiqomah di jalan Allah merupakan suatu ibadah yang dianjurkan, ibadah yang disyariatkan, dan berkumpul dengan mereka merupakan kebaikan yang besar. Sebaliknya, mencintai orang-orang yang tidak baik agama dan akhlaknya, apalagi dia adalah seorang yang bukan muslim, merupakan sebuah malapetaka yang dianjurkan bagi kita semua untuk meninggalkannya. Jangan sampai dia dijadikan sebagai teman dekat. Jangan sampai dia dijadikan sebagai teman yang selalu diajak untuk berbicara, diajak untuk berkumpul. Ibadallah, bahkan teman yang tidak baik bisa jadi menjadi sebab sebab datangnya su'ul khatimah kepada dirinya. Diriwayatkan atau dikisahkan bagaimana perjalanan Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad, tidak rela dan tidak sudi kehormatan Nabi Muhammad disinggung atau dilecehkan, dan bahkan dia memasang badannya untuk melindungi kehormatan jiwa dan raganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sampai dia menjelang meninggal, dia belum mengucapkan kalimat syahadat, dia belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika ajal akan datang kepadanya, ketika tanda-tanda kematian telah datang kepadanya, maka berkumpullah bersamanya, dengannya, teman-temannya yang masih kufar, teman-temannya yang masih musyrik. Di sana ada Abu Jahal dan dua orang lain bersama Abu Jahal tersebut yang masih musyrik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya amkul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat apabila engkau ucapkan, maka saya akan membelamu nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Abu Jahal, teman yang tidak baik ini, diam begitu saja? Dia terus mengompori Abu Talib dan berupaya agar jangan sampai Abu Talib tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau tidak suka dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Terus diulang oleh Nabi, Abu Jahal pun mengulang hal yang sama. Sampai pada akhirnya, dia meninggal di atas agama nenek moyangnya dan tidak mengucapkan kalimat syahadat. Lihatlah kesudahannya. Bagaimana akibat memiliki teman dekat yang jelek, sehingga pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, terhalang dari mengucapkan kalimat yang bisa menyelamatkan dia, kalimat yang agung yang bisa menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua teman-teman yang soleh dan menjauhkan kita dari teman-teman yang tidak baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk mendapatkan husnul khatimah dan melindungi kita semua dari su'ul khatimah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma dammir al-yahud fa innahum a'da'ak wa a'da'u ibadika. Wa la tusallit. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Wa la tusallit alayhim aduwan min siwa anfusihim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.